بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنفتنا عزكم الله بعد مجلس yang pertama sudah kita sebutkan tentang dalailu azamatillahi ta'ala, bukti-bukti tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada makhluk-makhluknya, terkait dengan arsy, langit-langit dan bumi, dan antara keduanya dari ayat-ayat kauniyah, kemudian para malaikatul kiram, bangsa jin, tanda-tanda kenabian, mukjizat-mukjizat para anbiya wal mursalin, karamatul awliya, ini semuanya mengandung faedah tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan majlis kita yang kedua ini, ikhwan fillah azzakumullah, akan kita sampaikan tentang makna azamatillah, makna ta'zim yang diisbatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hadirin azakumullah, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Al-Asma'ul Husna, Syarah Ma'ani Al-Asma'ul Husna. Juga bisa dilihat dalam kitab Al-Haqqul Wadihul Mubin, juga dalam kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Disebutkan bahwasanya makna ta'zim, makna pengagungan Allah yang diisbatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Nau'ani. Yang pertama ialah, innahu mausufun bikulli sifati kamal. Ketika Allah memiliki nama al-azim, zat yang maha agung, dengan sifatnya al-azamah, itu maknanya ialah, Allah itu mausufun bi kulli sifati kamalin. Allah disifati dengan segenap sifat-sifat kesempurnaan yang itu merupakan konsekuensi dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki nama azim dengan sifat keagungan azamah. Konsekuensi daripada sifat ini ialah Allah memiliki sifat al-qudrah, kekuasaan dan kemampuan. Allah memiliki sifat al-kibriya, kebesaran. Allah memiliki sifat al-jalal, kemuliaan. Allah memiliki sifat al-ghina, kekayaan. Dan Allah memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan yang lain yang itu merupakan konsekuensi dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk Allah itu agung, Allah Khalid yang menciptakan hamba-hambanya. Bentuk Allah itu agung, Allah itu Razik yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Nama Khalid, nama Razik. Allah itu Al-Malik yang menguasai yang memiliki hamba-hambanya. Allah Mudabbir yang menguasai hamba-hambanya, yang mengatur hamba-hambanya. Semua nama-nama yang husna, semua sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, itu diisbatkan, ditetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari konsekuensi nama al-azim dan sifat azamah, keagungan bagi Allah. Walahu min dhalikal kamal akmaluhu wa a'zamuhu wa awsa'u. Dan dari sifat-sifat kesempurnaan tadi, Allah memiliki yang paling sempurna, yang paling agung, yang paling luas. Disifati dengan yang paling. Walillahil mathalul a'la, dan milik Allah dan bagi Allah sifat yang paling tinggi. Disifati dengan keagungan yang paling agung. Disifati dengan kekuasaan yang paling berkuasa. Disifati dengan pemberi rezeki yang paling bisa memberi rezeki. Semua yang paling sempurna, yang paling agung, yang paling luas. Barakallahu fikum. Ini makna yang pertama. Dari satu nama ini kita menetapkan semua nama-nama yang lain dan sifat-sifat yang lain bagi Allah sebagai konsekuensi daripada keagungan Allah. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ya ikhwan, termasuk azamatullah, termasuk keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ialah anna samawati wal arda fi kafir rahman asghar minal khardalah. Termasuk keagungan Allah subhanahu wa ta'ala ialah bahwasanya langit-langit yang tujuh, bumi-bumi yang tujuh, di telapak tangannya Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih kecil, lebih lembut daripada satu biji debu. Sangat kecil. Langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh ini. Apalagi insan. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah wassamawatu madwiyatun biyaminih. Mereka itu tidaklah memuliakan Allah dengan sebaik-baiknya. Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan semua bumi di hari kiamat nanti dalam genggaman Allah, dan semua langit-langit yang ada dilipat, matliyatun biyaminih, dilipat di tangan kanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kecil. Dan Allah maha agung, maha besar. Juga disebutkan di dalam surah Fatir ayat yang ke-41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha yumsikus samawati wal arba antazula. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang, yang menggenggam langit-langit dan bumi, supaya jangan sampai oleng, jangan sampai roboh. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Kalau langit-langit dan bumi itu oleng, roboh, tidak akan ada seorang pun yang bisa memegangnya, yang menggenggamnya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya ayat yang menunjukkan kecilnya langit-langit dan bumi di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang sedemikian besarnya, langit yang sedemikian besarnya, bumi yang sedemikian besar dan luasnya, begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi insan, maka Allah Maha Agung. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dan konsekuensi yang kedua dari azamatullah, kata Syaikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, wa min ma'ani azamatihi ta'ala, dan termasuk makna keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu la yastahiqqu ahadun min al-khalqi ay yu'azzama kama yu'azzama Allah. Tidak ada dan tidak boleh ada seorang pun dari makhluk yang berhak diagungkan seperti diagungkannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dan tidak berhak satu orang makhluk pun diagungkan, dimuliakan seperti diagungkannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan lagi, fa yastahiqqu jalal jalla jalaluhu min ibadihi ay yu'azzimuhu biqulubihim wa alsinatihim wa jawarihihim. Maka termasuk makna keagungan Allah ialah Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diagungkan oleh hamba-hambanya, diagungkan dengan hati mereka, diagungkan dengan lesan-lesan mereka, diagungkan dengan anggota badan mereka. Di antara makna azamatullah, Allah semata yang berhak diagungkan oleh hamba-hambanya. Hamba-hambanya berkewajiban mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga perkara: mengagungkan Allah dengan hati, dengan lesan, dan dengan anggota badan. Caranya, katanya Syekh Sa'di rahimahullah, وَذَلِكَ بِبَذْلِ الْجُهْدِ فِي مَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالذُّلِّ لَهُ وَالْخُضُوعِ لَهُ وَالْإِنْكِسَارِ لَهُ وَالْخَوْفُ مِنْهُ. Adapun mengagungkan dengan hati, dengan cara بَذْلِ الْجُهْدِ, mengerahkan segala kemampuan kita, mengerahkan segala kesungguh-sungguhan kita untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan cara mempelajari Asmaul Husna wa Sifatul Ula, mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang puncaknya nanti adalah beribadah kepada Allah semata. Dengan cara tafakkur, mentafakuri ayat-ayat kauniyah. Dengan cara ma'rifatullah, mengenal Allah. Dengan cara mahabbatuhu, mencintai Allah. Dengan cara azzullu lahu, merendahkan diri di hadapan Allah. Dengan cara al-khudu'u lahu, tunduk patuh kepada Allah. Dengan cara al-inkisaru lahu, inkisar, mematahkan jiwa, memasrahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu min, dan juga dengan cara memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'zim bil qalb, mengagungkan dengan hati. Ketika terpatri di hati antum ma'rifatullah, mahabbatullah, merendahkan diri, memasrahkan diri, barakallahu fikum, mematahkan diri antum di hadapan Allah, tunduk kepada Allah, memiliki ta'zim, pengagungan kepada Allah, memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah, itu berarti antum ta'zim dengan hati antum. Adapun ta'zim dengan lisan, wa i'malul lisani bithana'i alaih, dan memberdayakan lisan dengan cara memuji, menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan ta'zim, dengan takbir, dengan tasbih, dengan tahlil, barakallahu fikum, dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Lisan terus digunakan untuk menyanjung memuji Allah, ta'zim bil lisan. Adapun ta'zim dengan anggota badan, kata beliau, ialah waqiyamul jawarihi waqiyamul jawarihi bisyukrihi wa ubudiyatihi. Ini puncaknya. Mengagungkan Allah dengan anggota badan, maknanya ialah mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri anugerah Allah dan beribadah kepada Allah semata. Ubudiyah kepada Allah semata itu puncak ta'zim. Ini makna azamah sekaligus konsekuensi dari sifat keagungan Allah. Hamba-hambanya wajib mengagungkan Allah. Dan Allah semata yang berhak diagungkan dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Selain Allah tidak berhak diagungkan seperti diagungkannya Allah. Barakallahu fikum. Hati, lisan, anggota badan. Diteruskan lagi sama Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa min ta'zimihi, dan termasuk mengagungkan Allah ialah ayyutaqa haqqa tuqatih. Termasuk mengagungkan Allah ialah Allah itu, kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana perwujudannya? Fayuta'a fala yu'sa. Maka Allah itu ditaati, tidak boleh dimaksiati. Wa yuzkara fala yunsa. Allah senantiasa disebut, berzikir kepada Allah selalu dan tidak boleh dilupakan. Wa yuzkara fala yukfar. Dan Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya, tidak boleh dikufuri. Ini yang disebut dengan tiga rukun takwa. Mentaati Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Taat, tidak maksiat. Berzikir, tidak lalai. Syukur, tidak kufur nikmat. Itu termasuk bentuk ta'zim, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau lagi, ikhwan, wa min ta'zimihi ta'zimu ma harramahu wa syara'ahu min zamanin wa makanin wa a'mal. Termasuk bentuk mengagungkan Allah ialah mengagungkan apa yang Allah haramkan, ditinggalkan. Mengagungkan apa yang Allah syariatkan, dikerjakan. Mengagungkan apa yang Allah hormati dalam bentuk waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat yang mulia, dan amal-amal yang mulia. Terkait dengan waktu, ayyamul hajj, hari-hari haji, ayyamu tashriq, hari-hari tashriq, ayyamu ramadhan, hari-hari ramadhan, hari-hari yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk mengagungkan Allah, mengagungkan hari-hari yang dimuliakan Allah tadi. Tempat, tanah suci, Makkah dan Madinah, Arafah dan Muzdalifah dan Mina, barakallahu fikum, tempat-tempat yang suci, yang dimuliakan, dihormati oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Termasuk mengagungkan Allah, mengagungkan tempat-tempat yang mulia tadi. Wa amal, dan juga amalan-amalan, manasik haji, manasik umrah, ramyul jimar, melempar jamarah, dzabah al-hadyu, menyembelih hewan kurban, al-halak menggundul, tahallul, dalam rangka tawadhu, kerendahan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya amalan-amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka di antara bentuk ta'zim kepada Allah, kita menta'zim, mengagungkan amal-amal tadi, dikerjakan sesuai dengan bimbingan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu semua termasuk ta'zim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan, yang menta'zim syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Al-Hajj 32. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan, menganggap besar keharaman-keharaman Allah, itu maka itu lebih baik bagi dia di sisi Rabb-nya. Al-Hajj ayat yang ke-30. Ta'zim sya'airillah. Itu termasuk menta'zim Allah. Menta'zim, menganggap besar keharaman-keharaman Allah. Menganggap besar dosa-dosa kita kepada Allah. termasuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Syekh Sa'di menutup penjelasannya, wa min ta'zimihi, dan termasuk mengagungkan Allah, alla yu'tarada ala syai'in mimma khalaqahu aw syara'ah. Termasuk mengagungkan Allah, dia tidak boleh komplain atas sesuatu pun dari apa yang Allah ciptakan dan yang Allah syariatkan. Harus tunduk pasrah kepada Allah. Enggak boleh i'tiraf, enggak boleh menyanggah, enggak boleh komplain. Termasuk menta'zim Allah, ya ikhwan, menerima apa adanya diri kita ini. Jangan ada yang komplain. Kenapa kok saya terlahir dalam keadaan cacat? Dia kok enggak cacat? Nah, ini ciptaannya Allah sudah. Allah yang mentakdirkan demikian. Kenapa itu saya kok pesek? Dia kok hidungnya mancung, tampan. Ya, itu merupakan ciptaannya Allah. Termasuk menta'zim Allah, tidak boleh Anda menyanggah atau komplain segala macamnya terkait dengan apa yang Allah ciptakan. Kenapa saya perempuan dan laki-laki? Duh. Itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Begitu pula terkait dengan syariatnya. Kalau Allah menyatakan haram, katakan haram. Jangan kamu sanggah. Ya jangan haramlah. Makruh-makruh sedikit saja. Oh, enggak bisa. Allah mengatakan ini halal, katakan halal, jangan kamu haramkan. Kata ingin Allah mengatakan wajib, katakan wajib. Demikian seterusnya. Itu namanya ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada i'tiraf, tidak ada sanggahan, tidak ada kritikan terhadap apa yang telah Allah ciptakan dan Allah syariatkan. Demikian dijelaskan ya qana fitina azakumullah ala Syekh Rabbana Sa'di rahimahullah dalam risalahnya Syarah Ma'ani Al-Asma'il Husna terkait dengan sifat al-'azamah. Makna kedua itulah yang terpenting. Kalau makna yang pertama terkait dengan keimanan kita kepada keagungan Allah, kita meyakini Allah sebagai Zat yang Maha Agung yang disifati dengan segenap keagungan dan kesempurnaan, itu batin kita pada keimanan kita. Tapi yang terkait dengan aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari, makna yang kedua tadi, kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan syariatnya, mengagungkan perintah-perintahnya kamu kerjakan. Mengagungkan larangannya kamu tinggalkan, menganggapnya sebagai perkara yang sangat besar, bukan diremehkan. Ta'zim, namanya ta'zim syai'irillah dan juga ta'zim hurmatillah. Ikhwan fillah rahimakumullah, termasuk menta'zim Allah, mengagungkan Allah. Seperti yang disebutkan di Al-Hajj 32, ta'zimu sya'airihi, mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Apa maknanya menta'zim syiarnya Allah? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ai awamirahu, mengagungkan perintah-perintah Allah. Artinya, kamu merasa perintah itu perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar, sehingga kamu harus melaksanakannya. Awamirihi. Maka cara ta'zimul awamir, mengagungkan perintah-perintah Allah dengan cara imtithaluha alal wajhi syar'i, melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dirikan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk, kemudian kamu datang ke masjid dalam rangka untuk salatul jamaah. Itu artinya engkau menta'zim Allah. Engkau telah mengagungkan Allah dengan cara mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim sya'airillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa selama Ramadan Begitu datang Ramadan dengan penuh imanan wahtisabah, kamu puasa dalam rangka menjalankan perintah agama Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, itu artinya kamu menta'zim Allah, kamu sudah mengagungkan Allah dengan melaksanakan perintah-perintah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kewajiban haji bagi yang mampu. Kamu mendaftar haji karena kamu memiliki kemampuan. Kemudian waktunya kamu berangkat menuju ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, manasik haji wal umrah, sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wasalam, khudhu 'anni manasikakum. Artinya kamu sedang menta'zim Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, perintah membaca Al-Qur'an. Kamu membuka mushaf Al-Qur'an, kamu berta'awudz, membaca basmalah, melantunkan ayat suci Al-Qur'an, melaksanakan perintah Allah, itu namanya kamu menta'zim, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian seterusnya. Ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu artinya kita sementa'zim Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bintina azakumullah, dan yang bisa melaksanakannya, yang bisa melaksanakan perintah-perintah tadi dengan penuh semangat, dengan kesungguh-sungguhan, sesuai dengan syar'i, hanyalah orang-orang yang di jiwanya itu ada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dia mengagungkan Allah, tahu Allah Maha Agung, Zat yang Maha Mulia Maha Agung, punya kewajiban mengagungkan Allah yang Maha Agung, maka dia pun langsung terdorong untuk melaksanakan perintahnya. Barakallahu fikum. Itu namanya wa mayu'adzim syi'arallah, menta'zim syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk syiar Allah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ialah al-budn, hewan sembelihan, onta-onta yang disembelih untuk kurban dan haji. Al-budnu min sya'airillah, kata Ibn Abbas. Onta-onta yang disembelih untuk kurban dan haji termasuk syiarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang berangkat haji, menyembelih haji, dia menta'zim syiarnya Allah. Ketika dia di rumahnya, ketika Idul Adha, dia berkorban dengan unta, dengan sapi, dengan kambing, dia sembelih lillahi ta'ala, dia menta'zim syiarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya Muhammad ibnu Abi Musa rahimahullah, termasuk syairillah ialah wukuf di Arafah, Muzdalifah, Al-Jamarat, tempat melempar jumrah tempatnya, Ar-Ramyu melempar jumrahnya, Al-Halaq menggundul tahallul, Al-Budun hewan-hewan unta yang dijadikan sebagai hewan korban, itu semuanya min syairillah, termasuk syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, a'zamu syair al-bait, syiar Allah yang paling agung, yang paling besar adalah Ka'bah, Baitullahil Ka'bah. Ini semuanya ikhwan termasuk ta'zimu syairillah, menta'zim syiarnya Allah. Bahasa yang singkatnya yang disampaikan tadi oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ta'zimu awamirihi, mengagungkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ikhwanu fillah azakumullah, termasuk ta'zimu hurumatillah, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, termasuk menta'zim hurumatillah. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ialah ijtinafu ma'asihi wa maharimihi wa yakunu irtikabuha fi nafsihi 'adzim, termasuk mengagungkan hurumatillah ialah menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, menjauh dari keharaman-keharaman Allah, dan dia menancapkan dalam jiwanya, menanamkan dalam jiwanya bahwasanya melaksanakan kemaksiatan, melaksanakan keharaman-keharaman agama, itu perkara yang sangat besar dosanya. Wa yu'azzim hurumatillah. Barakallahu fikum. Itu termasuk ta'zim hurumatillah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ketika seseorang itu dia bisa dan mampu meninggalkan keharaman-keharaman agama, keharaman-keharaman Allah dikarenakan khauf min Allah, rasa takut kepada Allah, dikarenakan khauf min azabih, rasa takut dari hukuman Allah, itu pertanda dia memiliki ta'zim, memiliki pengagungan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditawari minuman keras, monggo pak, antahur, ada moyah tahur, air suci, mensucikan perut. Khamr ya, dikasih. Ketika dia bisa menolaknya dan dia tidak meminum khamr tadi, dikarenakan dia tahu itu perkara yang haram, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertanda di dalam hatinya, dalam jiwanya ada ta'zim kepada Allah. Dikarenakan dia mengagungkan Allah, maka dia tinggalkan maksiat tadi. Khamr sih gampang ya. Ditawari perempuan cantik, ya Allah, Allahumma sta'an. Apalagi yang masih afiki-afiki, yang masih muda-muda, apalagi yang sudah kebelet nikah tapi gak ada berapa judul ini. Allahumma sta'an. Ditawari perempuan cantik, bukan sebagai istrinya, bukan sebagai istri, pakai, suruh pakai. Digoda sama perempuan-perempuan yang cantik. Kalau dia sanggup dan mampu meninggalkan keharaman Allah tadi, ijtinabu ma'asillah, dikarenakan dia tahu itu perkara yang haram, tindakan dosa besar, Allah haramkan, pertanda dia memiliki ta'zim, memiliki pengagungan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya yu'azzim hurmatillah. Dia menjauhkan diri dari keharaman-keharaman, maksiat-maksiat yang ada, dan dia menganggap itu perkara besar, dosa besar. Yang ini susah nolaknya. Ya apa ya? Susah nolaknya, dicari. Disitulah letaknya al-imanu bi'azamatillah pada seorang mukmin. Itu yang saya terangkan tadi di awal, yang membedakan antara seorang yang soleh dan orang yang fasik. Ketika dia orang yang soleh, yang punya iman dengan azamatullah, ditawari barang maksiat afwan, walaupun cantiknya sak cilacap, afwan, dia punya azamatullah. Tapi ketika dia sebagai orang na'udzubillah, orang yang fasik, sahibul ma'asi, sahibul kabirah, tidak memiliki azamatullah, keagungan dia kepada Allah, ditawari, senang langsung diembat sama dia. Dikatakan dia tidak punya azamatullah. Dalam ta'zim hurmatillah, diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid bin Jabr al-Makki, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Zaidin, ketika menafsirkan wa man yu'azzim hurmatillah, katanya Mujahid, wa ma nahallahu min ma'asihi kulliha, termasuk keharaman-keharaman Allah ialah apa yang Allah larang dari segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Dan pengertian ta'zimuha, mengagungkannya, yakni meyakini, mengetahui, melaksanakan keharuman tadi, perkara besar dosanya. Barakallahu fikum. Wa yakunu irtikabuha fi nafsihi 'adzim. Itu di antara buah dan konsekuensi azamatullah, termasuk menta'zim Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan keharaman-keharaman Allah, maka terlebih baik bagi dia di sisi Rabb-nya. Kalau yang pertama tadi ta'zim sya'airillah, kalau ta'zim sya'airillah dengan cara imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintahnya. Yang ini ta'zim hurmatillah dengan cara ijtinabu ma'asi, menjauhkan larangan-larangan Allah. Khulasahnya, yang namanya menta'zim Allah subhanahu wa ta'ala, itu dengan taqwa Allahi haqqa tuqatih, dengan taqwa kepada Allah sebenar-benar taqwa, melaksanakan semua perintah-perintahnya, dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Melaksanakan perintah ta'zim sya'airillah, meninggalkan larangan ta'zim hurmatillah. Bisa dipahami? Barakallahu fiik. Termasuk ta'zim kita kepada Allah ialah ta'zimu man 'azzamahu Allah ta'ala, mengagungkan, memuliakan siapa saja yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ta'ziman syar'iyyah, dengan bentuk ta'zim yang syar'i. Saya mau tanya, siapa saja yang diagungkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam? Siapa jawaban? Satu. Sudah tinggal dua obat ini rupanya ini. Ini bukan ta'zim majalis namanya ini. Kalau yang ngantuk-ngantuk, yang tidur-tidur itu bukan ta'zimul majalis. Majalisul ilm termasuk perintahnya Allah ini ya. Gitu ya. Talabul ilmi termasuk perintah agama. Mengagungkan majalisul ilm termasuk mengagungkan Allah ini berarti. Yang ngantuk-ngantuk ini enggak memiliki ta'zim kepada Allah. Allah musta'an. Satu, siapa yang diagungkan oleh Allah ya, Pak? Satu. Siapa? Jawabannya para anbiya wal mursalin secara umum. Para nabi dan para rasul, terutama nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ta'zim. Itu konsekuensi mengagungkan Allah, mengagungkan orang-orang yang Allah agungkan. Mengagungkan para anbiya wal mursalin dengan cara yang syar'i. Khusus untuk kita kaum muslimin, ta'zimur rasul, mengagungkan Rasulullah alaihi salatu wassalam itu dengan cara ittiba'uhu. Ittiba'un nabi, mengikuti nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ta'zimus sunnah itu ta'zimun nabi. Ta'zimun nabi sama dengan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Siapa lagi yang Allah agungkan ya ikhwan? Siapa ya ikhwan? Yang keras. Ngeremeng kabeh iki. Siapa? Yang mana ini? Yang khusus-khusus dulu baru yang umum-umum. Yang berikutnya ialah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Termasuk orang yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Buktinya mana? Disebutkan keutamaan-keutamaan mereka dalam Al-Quranul Karim. Allah sanjung mereka, Allah puji mereka. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar. Ini dia. Dimuliakan. Begitu pula orang-orang yang mengikuti para sahabat dari kalangan para tabi'in, para tabi'in dan para ulama-ulama kaum muslimin. Yang meniti jalan langkahnya para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ta'zimul ulama ta'ziman syar'iyyah. Mengagungkan, memuliakan para ulama dengan pengagungan yang syar'i. Itu sama berarti kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk bentuk ta'zim kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan mereka semua adalah orang-orang yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Mengagungkan para anbiya wal mursalin. Mengagungkan para sahabatul kiram. Mengagungkan para tabi'in, para tabi'in. Mengagungkan para ulama'ul muslimin. Dan juga mengagungkan umat iman. Umat yang beriman. Mengagungkan kaum mukminin secara umum dengan ta'ziman syar'iyyah. Mengagungkan kaum mukminin itu dengan cara mahabbatuhum wa mualatuhum, memberikan kecintaan kita kepada kaum mukminin, loyalitas kita kepada kaum mukminin, dikarenakan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya ta'ziman syar'iyyah. Sehingga panjang penjabarannya, khulasahnya itu ialah di antara bentuk ta'zim kepada Allah barakallahu fikum ialah menta'zim. Di antara bentuk ta'zim kepada Allah subhanahuwataala ialah dengan cara kita menerapkan dan mengamalkan Islam secara kafah. Itu merupakan ta'zim kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Masya Allah, tabarakallah. Saya mau tanya dulu, tapi tanpa hadiah. Karena kan pertanyaannya insya Allah gampang. Antum dulu. Saya mau tanya. Barakallahu fikum. Antum membawa mushaf Al-Quran. Antum bawa dengan baik. Antum bawa dengan cermat. Antum meletakkan di tempat yang tinggi. Di tempat yang bersih. Tempat yang mulia. apakah termasuk mentazim Allah Subhanahu wa taala? Kenapa demikian? Hah? Gitu ya, masyaallah. Singkat bahasanya, termasuk ta'zim kepada Allah dikarenakan Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim. Bentuk ta'zim kita kepada Al-Qur'an dengan cara kita baca, kita tilawah, kita fahami maknanya, kita amalkan konsekuensinya, dan kita muliakan, ditaruh di tempat yang suci, tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Barakallahu fikum. Kalau ada orang yang kemudian melangkahi Al-Quran, termasuk ta'zim kepada Allah atau bukan? Jawabannya? Hah? Bukan. Sampai dia melangkahi Al-Quran, na'udzubillah min dzalik. Berarti dia enggak memiliki ta'zim kepada Allah. Barakallahu fikum. Afwan. Ada seseorang mengambil sebuah kertas. Di situ ditulis Allah Subhanahu wa taala. Tertulis nama Allah Subhanahu wa taala di sebuah kertas yang dia tulis. Kemudian ditaruh di bawah, dia injek-injek. Apakah itu berarti dia ta'zim kepada Allah atau menghinakan Allah? Loh, yang keras suaranya. Kan kertas. Dia nginjek-injek kertas. Hah? Dikarenakan di situ bertuliskan lafzul jalalah Allah, maka apa saja yang di situ tercantum lafaz Allah atau tercantum ayat Al-Qur'an atau hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam harus dimuliakan, harus diagungkan, tempatkan tempat yang bersih, tempat yang suci, atau kalau tidak dibakar, dimusnahkan. Itu fatwanya para ulama. Dan dilarang keras rendahkannya. Termasuk penghinaan kepada Allah, barakallahu fikum, kertas yang bertuliskan lafzul jalalah dibikin bungkus mendoan. Na'udzubillah min dzalik. Taqullahu fi anfusikum. La yajuz. Apa majalah ini? Bertuliskan di situ ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dilempar. Barakallahu fikum. Hadzal ma yajuz. Itu merupakan penghinaan dikarenakan di dalamnya terdapat ayat suci Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa saja yang di situ tercantum lafaz Allah atau Al-Qur'anul Karim atau hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam harus dimuliakan dan diagungkan dikarenakan termasuk ta'zim kita kepada Allah. Para siapa yang melecehkannya berarti dia telah melecehkan dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Apakah boleh kita masuk ke hammam, masuk ke toilet sambil membawa mushaf Al-Qur'an? Jawabannya? Hah? Jawabannya? Kenapa enggak boleh? Dikarenakan tempat yang kamu masuki itu tempatnya orang buang hajat, tempatnya barang najis. Maka di antara bentuk ta'zim, engkau mengagungkan Allah, engkau mengagungkan Al-Qur'anul Karim, engkau tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah atau ayat Al-Qur'an atau hadisnya Nabi ke tempat-tempat yang semacam itu. Ta'zim, konsekuensi ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Ini bentuk ta'zim kita kepada Allah. Sehingga konsekuensinya sangat banyak. Itu pengembangan dan penjabaran dari apa yang disampaikan tadi oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, apa faedahnya? Ini sebagai pembahasan terakhir. Kalau selesainya jam 2.15 ya alhamdulillah. Gitu ya. Tidak harus nunggu sampai asar. Pembahasan yang terakhir ya Evan, apa faedahnya? Apa faedah yang kita dapatkan tatkala kita mengetahui nama Allah Al-Azim? Ketika kita mengetahui sifat Allah Al-Azamah, tatkala kita memiliki al-imanu bi'azamatillah, iman kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Faedah apa yang kita dapatkan? Ada yang bisa nyebutkan ya Evan? Apa di antara faedahnya kira-kira? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ? Satu, sudah di antaranya sudah disebutkan sebelum-sebelumnya. Satu, meningkatkan iman dan takwa, menumbuhkan iman dan takwa. Masya Allah, iya. Yang saya maksudkan faedah yang berkaitan dengan aplikasi amaliyah kita sehari-hari. Yang pertama, yang saya sebutkan di awal, faedah terpenting yang paling utama dengan kita mengimani azamatullah ialah al-ubudiyatulillahi wahda. Kita itu menyembah beribadah hanya kepada Allah semata. Mempersembahkan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita tidak akan terjatuh di dalam kesyirikan dalam perkara ibadah. Bagaimana mungkin kita mau diajak nyembah patung? Lah patung itu sesuatu yang mati, jamit, lemah, kita yang bikin. Tidak mungkin kita menyembah sesuatu yang lemah. Tidak bakal mungkin kita mau diajak menyembah pohon-pohon keramat itu. Atau kubur-kubur yang diagungkan itu. Karena kita tahu itu semuanya makhluknya Allah, lah pohon tebang juga rubuh. Kuburan dihancurkan juga hancur. Lemah. Dengan adanya iman kepada azamatullah, keagungan Allah, insya Allah akan terselamatkan dari semua bentuk kesyirikan, ketergantungan kepada makhluk. Dikarenakan mereka semuanya kecil, semuanya lemah, tidak punya apa-apa. Yang ada di jiwa kita adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang bersamaan kita akan termotivasi untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Dikarenakan yang kita ibadahi zat yang maha azim, yang maha agung, yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang menciptakan, yang ngasih rezeki, yang segala-galanya. Sehingga berhak untuk kita ibadahi semata. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya, langit, bumi, bulan dan bintang, matahari dan bulan. Disebutkan di dalam Fussilat ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi al-laili wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, keagungan Allah ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Itu kita resapi, kita hayati, menumbuhkan iman kepada azamatullah. Apa hikmahnya? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Kamu jangan sujud, jangan menyembah matahari, jangan pula kepada bulan. Tapi wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah, ibadahlah hanya kepada Allah semata yang menciptakan itu semuanya. Kalau kamu hanya beribadah kepada Allah semata, jangan ibadah kepada makhluk yang diciptakan, tapi ibadahlah kepada Sang Khalid yang menciptakan mereka semua. Al-ubudiyatulillahi wahda, itu merupakan faedah terpenting dari al-imanu bi'azamatillah, beriman dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari ubudiyah itu ya ikhwan, maka dia akan termotivasi untuk semangat melaksanakan perintah-perintah Allah, semangat untuk beramal soleh, semangat untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Barakallahu. Kalau ada orang yang mengaku, di hati saya terpatri keagungan Allah, tapi tidak ada ubudiyah yang dia tunjukkan, kadzab, omong kosong, pendusta. Sambil mengatakan saya mengagungkan Allah, Allah maha besar, klik klik klik klik, minum khamr. Tidak cocok. Itu semuanya harus diaplikasikan dalam amaliyah dia. Kalau seandainya betul-betul ada di hatinya keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal mungkin dia berbuat kemaksiatan. Dan dia pasti akan mentaati Allah Taala. Dari sini, Bismillahirrahmanirrahim. Kadar amalan soleh seseorang, ibadah seseorang kepada Allah, kualitas dan kuantitas itu ditentukan oleh kadar azamatullah fi nafsih. Semakin dia mengagungkan Allah dalam jiwanya, semakin tertanam, terpatri dalam jiwanya keagungan Allah tabaraka wa ta'ala, akan semakin besar amalan dia, semakin semangat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Masing-masing orang itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat dari sisi adanya keagungan Allah dalam jiwanya masing-masing. Sehingga orang pun bertingkat-tingkat dalam hal amalan soleh dia masing-masing, ketaatan dia kepada Allah pada masing-masingnya, ibadah dia kepada Allah pada masing-masingnya. Oleh karena itu ya ikhwan, orang yang paling mulia, yang paling utama adalah para ulama, orang-orang yang betul-betul mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang mengamalkan syariatnya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah hanya para ulama. Hanya ulama. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua ialah al-khawfu min Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang beriman kepada azamatullah, beriman kepada keagungan Allah, dia akan takut kepada Allah. Dia tidak akan berani berbuat kemaksiatan kepada Allah. Tidak akan berani melanggar keharaman-keharaman Allah. Dikarenakan Allah itu maha besar. Allah maha agung. Mengetahui apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Walaupun dia sembunyi di sebuah tempat yang paling gelap, yang paling tersembunyi sekalipun, walaupun tidak ada orang yang tahu apa perbuatan dia, tapi Allah maha besar, Allah maha agung yang tahu semua apa yang dia lakukan. Dan dia sangat takut bermaksiat kepada Allah, dikarenakan Allah maha agung, maha besar, yang dengan mudah akan menghukum hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah, hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terpatri keimanan kepada azamatullah, dia punya keagungan kepada Allah, tak bakal terjatuh pada kesyirikan, tak bakal terjatuh pada bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan, tak bakal terjatuh pada kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Dikarenakan di jiwanya ada azamatullah. Sesuatu yang dianggap ringan, remeh oleh seseorang dalam bentuk kemungkaran menjadi besar bagi dia. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kamu kira tuduhan kepada Aisyah itu radhiyallahu anha perkara yang hayyin, remeh, ringan. Wa huwa indallahi azim. Itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sebagian salaf, la tanzur ila sighari ma asaita, walakin anzur ila azamati man asaita. La tanzur ila sighari ma asaita. Kamu jangan melihat kecilnya dosa yang kamu lakukan. Walakin anzur ila azamati man asaita. Tapi lihat keagungan, kebesaran zat yang kamu maksiat. Karena prinsip ini yang ada pada jiwa kita akan terselamatkan dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, akan timbul rasa khauf min Allah. Maka ikhwan fillah na'udzubikumullah, kalau ada seseorang yang melakukan praktek-praktek kesyirikan, berarti tidak ada azamatullah fi qalbih, tidak ada keagungan Allah dalam hatinya. Ketika seseorang itu memilih jalur penyimpangan, memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, fikrah-fikrah yang sesat, beribadah kepada Allah, ritual-ritual yang bid'ah, itu menunjukkan di hati dia tidak ada azamatullah. Apalagi sampai dia suka berbuat kemaksiatan. Ini yang nyata di banyak orang. Ngerti itu perkara yang jelek. Kemudian dia sampai senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan yang ada, pertanda tidak ada azamatullah dalam hatinya dia. Allahul musta'an. La tanzur ila sighari ma asaita walakin anzur ila azamati man asaita. Jangan kamu lihat kecilnya apa yang kamu maksiatkan, tapi lihatlah keagungan dari yang kamu maksiat. Prinsip yang semacam ini yang membuat kita memikir sehauf kepada Allah, sehingga kita tidak berani berbuat dosa dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih terdorong untuk melaksanakan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang lain barakallahu fik. Yang bisa kita ambil, kalau di hati kita ada keimanan kepada azamatullah, yaitu adamul khawfi minal khalqi ayyan kan fi sabilillah wa fi dzatillah. Kalau di hati dia ada keagungan kepada Allah, dia tidak akan takut kepada makhluk manapun, siapapun orangnya, ketika dia bertindak fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memiliki syaja'ah, keberanian untuk as-sad'u bil haq, punya keberanian menyuarakan kebenaran, punya keberanian untuk mendakwakan kebenaran, walaupun menghadapi sekian banyak rintangan-rintangan, hadangan-hadangan, cobaan-cobaan. Gunung yang menjulang akan dia daki, lautan yang luas akan dia kearungi, jalan yang terjal akan dia hadapi, dalam rangka untuk berdakwah kepada Allah, untuk menyuarakan al-haq. La yakhafu laumata la'im, dia tidak akan takut celaan siapapun. Sebab yang dia agungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut dengan siapapun. Barakallahu fikum. Enggak takut dengan makhluk manapun ketika dia membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran ayat yang ke-175, "Innama dzalikumusyaitan yukhawifu awliya'a, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Itu adalah setan, hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan membesar-besarkan wali-wali dia. Digambarkan kepada kamu bahwasanya musuh-musuh agama yang merupakan auliyaus syaitan adalah orang yang demikian, demikian, demikian, digambarkan kekuatannya, digambarkan kuas, supaya kamu takut. Setan, innama dzalikum syaitan. Fala takhafuhum, kata Allah. Kamu jangan takut dengan mereka. Wa khafuni, tapi takutlah kepada aku semata. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman kepada aku. Ketika kita beriman kepada Allah semata, beriman dengan azamatullah, kita hanya semata-mata takut kepada Allah semata, tidak akan takut dengan musuh-musuh agama. Tidak akan khawatir dengan propaganda, propaganda musuh-musuh agama. Tidak bakal takut dengan siapapun. Barakallahu fikum. Itu namanya buah yang sangat indah, faedah yang sangat penting, yang bisa kita peroleh, yang bisa dihasilkan dari al-imanu bi'azamatillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Faedah yang lain, barakallahu fikum, ialah kita akan memiliki sikap tawadhu, sikap ketawaduan, rendah hati di hadapan makhluk-makhluk Allah, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mutawadhi. Kita tidak akan pernah berani takabur, enggak pernah bakal berani untuk tarafu' atau ujub, bangga diri. Enggak bakal berani. Nah, apa yang mau diagungkan oleh kamu? Apa yang mau kamu takaburkan? Apa yang mau kamu tarafu'kan? Mau membanggakan harta yang kamu punya. Berapa yang kamu punya? Berapa yang kamu punya? Berapa persennya dari dunia yang ada ini? Punya berapa kamu? 1M, 10M, 1 triliun, 1 billion, 1 apa lagi yang ada namanya itu? Segitu. Bisa untuk beli dunia dan seisinya? Tidak bakal bisa. Harus segitu sombong. Ketika antum memiliki al-iman bi'azamatillah, tidak bakal sombong. Dikarenakan yang layak diagungkan dan yang layak sombong ialah Allah Subhanahu wa taala semata. Kamu punya apa? Lemah, enggak punya apa-apa. Mau menyombongkan kepandaian kamu. Ya Ustaz. Jenius saya itu pasti juara satu di Pondok Al-Mansurah. Si Al-Mansurah, si Liane Dure. Merasa kamu yang paling pandai di dunia ini. Masih banyak lagi yang lainnya pandai-pandai. Wa fawqa kulli ilmin alim, kata Allah. Walaupun kamu itu adalah orang yang paling pandai di dunia ini. Tidak pantas bagi kamu untuk sombong. Dikarenakan yang berhak untuk diagungkan ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih alim dari semua yang ada. Sehingga dengan al-iman bi'azamatillah kita akan tawadhu, bersahaja dalam urusan kehidupan dunianya. Tawadhu terkait dengan ilmunya. Tidak ada sikap angku, tidak ada sikap takabur, sombong. Tidak ada sikap tinggi hati, tinggi diri. Tidak ada sikap yang namanya ujub. Semuanya akan hilang. Dikarenakan dia tahu dia kecil, kerdil, rendah, hina, tidak punya apa-apa. Dibandingkan dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya khanabitina asyad. Seperti yang diterangkan di awal. Beriman kepada Allah. Itu yang membedakan antara mukmin dan yang kafir. Tapi beriman dengan azamatullah. Beriman dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan antara mukmin yang soleh dan muslim yang toleh. Maka tidak semata-mata iman kepada Allah secara global. Harus ada klasifikasinya. Harus ada perinciannya. Di antaranya ialah al-imanu bi'azamatillah. Tanamkan keagungan Allah, kebesaran Allah dalam jiwa antum. Maka insyaAllah antum akan bisa menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang taat kepadanya, jauh dari maksiat-maksiat kepadanya, yang hanya memiliki rasa khauf, rasa takut hanya kepada Allah semata, mengharapnya juga hanya kepada Allah semata, tawadhu di hadapan makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya juga tawadhu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan sifatnya orang-orang yang beriman kepadanya. Dan masih banyak lagi yang lainnya kepada Tuhan Azzaikumullah, dari faedah-faedah al-iman bi'azamatillah, yang semuanya terperkara yang sangat indah, yang sangat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jam 3:30 sesuai dengan rencana untuk tema selesai. Setengah jam berikutnya adalah kalau ada yang tanya. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Doa aja Allah Ustaz. Masya Allah, semuanya juga memohon, mohon dijawab pertanyaan ini. Tapi yang mungkin dijawab, yang saya tahu ilmunya dan yang insya Allah lebih bermanfaat. Masya Allah, pertanyaannya berkaitan dengan zakat fitrah, terkait dengan Idul Fitri. Masya Allah. Dari penjelasan Ustadz, bumi dan langit ini sangatlah kecil dibandingkan dengan arsy Allah dan kursi Allah. Apa ada penjelasan atau dalil ada bumi lain atau tempat yang dihuni selain manusia di bumi ini? Langit bukan bumi. Ada kan? Langit itu tempatnya para malaikatul kiram. Barakallahu fikum. Kalau yang mau kan bumi lain, tidak ada bumi ya bumi ini. Yang ada bumi, langit, barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mohon penjelasan tentang jarak dari 700 tahun perjalanan. Yang dimaksud perjalanan apa? Perjalanan dengan menggunakan kendaraan atau tanpa kendaraan? Lafadnya masih rata sab'ini ati'am. Lafadnya umum. Mungkin dengan kendaraan, mungkin tidak. Tidak dengan kendaraan saja. bisa antum bayangkan betapa lamanya dan betapa panjangnya. Ya Pak ya? Hah? Nah, ya ya, apalagi pakai. Yang terpenting itu bukan 700-nya. Yang terpenting itu ialah kau tergambar bagaimana besarnya malaikat tadi. Dan yang lebih penting lagi, Allah itu yang menciptakan malaikat ini. Yang lebih agung lagi, lebih besar lagi, yang enggak mungkin dan enggak boleh kamu bayangkan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak serupa dengan apapun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apakah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh golongan Asy'ariyah, Maturidiyah 12 itu 13 sampai 20 itu benar wujud kita pakok dan semisalnya? Jawabannya barakallahu fikum, tidak benar. Tidak benar. Prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang namanya sifat-sifat Allah itu tidaklah berbatas. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan kalau seandainya lautan itu sebagai tinta untuk menulis kalimat kalam-kalam Rabbku, niscaya lautan itu akan habis kering sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Rabbku. Walaupun kami datangkan berlaut-laut sebagai tintanya. Kalam Allah merupakan salah satu dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tidak berbatas. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Tapi ada yang Allah beritakan kepada kita, ada yang tidak. Terkait dengan Asmaul Husna juga tidak berbatas. Namun yang Allah sebutkan kepada kita hanya 99. Inna lillahi ta'ala 99 isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsaknya, maka dia masuk ke dalam surga. Itu yang ditunjukkan kepada kita. Masya Allah. Orang-orang yang membaca sifat 20 tapi mereka membaca Asmaul Husna, apakah mereka termasuk Ahlu Sunnah? Waduh, dalam perkara Asmaul Husna mereka bukan termasuk Ahlu Sunnah, termasuk yang disebutkan di atas Asy'ariyah Maturidiyah. Barakallahu. Duh, pertanyaannya terkait dengan ahlul bid'ah itu dia. Terkait dengan azamatullah gitu loh. Itu mensikapi ahlul bid'ah. Jangan-jangan yang kemarin ini ya. Yang kemarin, jangan taruh sini. Pertanyaannya terkait dengan azamatullah. Jangan-jangan yang kemarin ya. Iya. Saya kalau dikasih tahu kemarin Masya Allah. Berhati-hati. Waduh, nah, pertanyaannya tentang sururin, ya bukan sama saya sekarang ini. Kemarin dong, mestinya itu kemarin. Ada minta tanya, saya tanya, saya sururin gitu. Nah gitu ya. Mestinya kemarin kan? Ya, kemarin mestinya. Kalau tanya sama saya gak cocok. Jadi kalau tema saya terkait dengan bab sururiyah, tanyakan sama saya. Di luar materi Ustaz, tapi pembahasannya masalah dai-dai ngaku salafi. Nah, kemarin mestinya itu. Allah musta'an. Mestinya kemarin ya, pokoknya sesuai dengan temanya gitu loh. Pas. Antum tanyakan, wah semakin dijelaskan. Barakallahu fi. Waduh, ini tanya masalah rojak lagi. Mana ya kalau dia? Ini kayaknya dimasukkan di sini kayaknya nih. Nah, untuk baca masalah ini kayaknya ada di sini ya, Pak. Nampaknya ada di sini. Fatwa fatwa lajnah daimah tentang Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Nah, di wajah lain kayaknya ada ya. Hasan. Ini kemarin semua ini kayaknya. Kalau kemarin semua jangan dibawa kemari. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana hukum saling maaf-maafan di hari raya Idul Fitri yang kebanyakan kaum muslimin mengkhususkannya di hari tersebut? Kalau dengan bahasa mengkhususkan maaf-maafan ketika itu, jelas tidak dibenarkan. Yang namanya meminta maaf atas semua kesalahan itu langsung ketika ada kesalahan minta maaf. Nah, kalau nunggu Idul Fitri ya, kalau umurnya kamu sampai. Nah, kalau gak sampai mati ya, Bu. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Yang disunnahkan atau yang dicontohkan oleh salafun saleh ketika Idul Fitri saling mendoakan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan. Barakallahu fikum. Ini saya jawab dikarenakan mau Id. Yang lain jangan iri. Kan di luar tema, Ustaz. Ya ini kaitannya dengan Id. Yang tadi kemarin, kalau kemarin nggak dibahas, mungkin akan saya bacakan juga. Kalau kemarin sudah, berarti kemarin saja. Di daerah kami biasa diadakan sholat Id sekampung bersama-sama atas perintah pemerintah desa. Akan tetapi dalam sholat itu terjadilah bid'ah-bid'ah. Masjid kami mampu untuk sholat Id bersama sebagian kaum muslimin dengan amalan sunnah, insya Allah. Bolehkah kita memisahkan dengan masyarakat desa yang sholatnya banyak bid'ahnya demi menegakkan sunnah? Sampai kapan kita sholat Id bersama dengan pemerintah? Masya Allah. Aromanya sudah bosan pemerintah. Sudah bosan sama pemerintah gitu loh. Nah, maunya dia bebas, enggak pakai pemerintahan. Ya. Gitu ya. Allahul musta'an. Mohon maaf, saya kasih mukadimah bukan terkait dengan pertanyaan ini. Yang memiliki sifat dan watak semacam itu yang kepengin bebas dari pemerintah, suka pakai hukum-hukuman, itu modelnya orang-orang jahiliyah yang tidak senang dengan penguasa. Barakallahu fikum. Ini bukan yang ini loh ya, bukan yang ini. Baik-baik, kalau di sebuah kampung tadi pemerintahnya meminta semua warga desanya sholat idnya bersama-sama sak kampung di lapangan besar yang memuat mereka semua, luar biasa. Itu merupakan ide yang sangat bagus dari pihak kepala desa. Dikarenakan memang tujuan daripada sholatul id itu untuk syiar Islam. Oleh karena itulah dilaksanakan oleh Rasul di mana ya ikhwan? Di musola, di lapangan. Rasul tidak melakukannya di Masjid Nabawi. Dalam keadaan Masjid Nabawi itu jelas keutamaannya. Sholat satu kali di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali lipatnya. Tapi Rasul sengaja tidak di Masjid Nabawi, menuju ke lapangan. Di antara ilahnya kata para ulama unah, dikatakan syiar. Untuk menampilkan syiar Islam. Di Islam. Kuat syiarnya. Sehingga dipilih lapangan yang paling besar. Supaya memuat semua kaum muslimin yang ada. Apalagi yang meminta itu pemerintah. Termasuk ta'atu waliyil amr. Karena alasan itu pula untuk syiar ya, terkait dengan sholatul id. Rasulullah SAW memerintahkan yang namanya wanita-wanita haid keluar. Ya Pak ya. Yang gadis-gadis pingitan, yang belum pernah keluar rumah sedikit pun, keluar. Semuanya menuju ke lapangan dalam rangka untuk menyaksikan dakwatul muslimin. Yang haid-haid tidak sholat. Tapi yashhadna dakwatul muslimin, mempersaksikan seruan-seruan kaum muslimin, syiar. Antum perhatikan di kitab Fatawa Lajnah Daimah Kitabul Idain terkait dengan bab ini. Mereka sangat mengecam sekali di satu desa terjadi pelaksanaan Shalatul Idain di tempatnya sangat banyak. Kecil-kecil, cembluk. Itu termasuk furqah. Kecuali kalau jaraknya jauh. Berjauhan, nabas. Ini syiarnya di sini, itu syiarnya di sana yang jauh lagi. Syiar, barakallahu fikum. Ya, saya tanya, apa kok masjid kami mampu untuk sholat itu? Yang sunnah itu di lapangan, bukan di masjid. Antum melaksanakan sholatul idain di masjid. Sesunnah apapun yang kamu lakukan, kamu sudah melanggar sunnah. Barakallahu fikum. Tapi anggaplah bukan di masjid, tapi di halaman masjid. Kalau jaraknya sangat dekat dengan orang kampung tadi, masyarakat tadi, itu namanya iftirak, membuat perpecahan, mengurangi nilai syiar Islam. Barakallahu fikum. Terkait dengan Ramadan, terkait dengan Syawal, syiar yang dikedepankan. Maka para ulama kita dari semua pendapat yang ada terkait dengan masalah matlaq, mereka semuanya menasihatkan kaum muslimin terkait dengan satu Ramadannya, satu Syawalnya, supaya senantiasa bersama dengan pemerintahnya. Supaya satu, sebuah negara yang besar, satu Ramadannya, satu Syawalnya, syiarnya itu menggelegar. Itu yang diinginkan dalam Islam terkait dengan bab ini. Bab ini. Tapi banyak bid'ahnya, Ustaz. Disitulah upaya kita untuk ingkarul mungkar, untuk berdakwah kepada pihak masyarakat. Barakallahu fikum. Kita berikan masukan-masukan kepada mereka. Urusan bid'ahnya mereka, sunnahnya kita. Paham ya? Kita mendapatkan sunnah sholat di lapangan. Terkait dengan bid'ahnya mereka yang bid'ah, kita tidak masalahkan bid'ah. Sholat selesai. Pulang. Barakallahu fikum. Jangan kemudian dalam rangka untuk menegakkan sunnah katanya, tapi melakukannya dengan melanggar sunnah. Ini enggak cocok. Demi menegakkan sunnah, Ustaz, kita adakan di tempat yang lain, yang enggak ada bid'ah-bid'ahnya itu. Antum mengadakan di tempat yang lainnya itu sudah melanggar sunnah, dikarenakan mau bikin perpecahan di sebuah lingkungan sebuah masyarakat. Slogannya dalam rangka menegakkan sunnah, enggak sinkron. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kecuali kalau jaraknya jauh ya, kejauhan. Barakallahu fikum. Maka memungkinkan yang demikian ini, fanafitina azzakumullah. Sampai kapan kita sholat id bersama dengan pemerintah? Sampai kamu yang mati? Atau pemerintahnya jadi kafir? Barakallahu fikum. Jangan gitu ya. Nah, kalau kamu yang mati kan sudah selesai ya. Itu di alam kubur. Tidak bakal lagi ketemu dengan pemerintah. Gitu deh. Atau pemerintahnya jadi kafir. Kalau penguasanya kafir, tidak ada yang namanya ketaatan kepada mereka. Barakallahu fikum. Mafhum ikhwan ya? Mestinya antum itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ustaz, di desa kami itu salat idnya rame-rame bareng-bareng dan dengan semua lapisan masyarakat, Ustaz. Sak desa di lapangan besar dengan penguasa desa. Wah, syukur kamu mesti alhamdulillah. Bisa mengamalkan sunnah salat di lapangan, syiarnya Islam, persatuan kaum muslimin dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nah, yang hal-hal yang aneh-aneh kamu ingkari, kamu kasih dakwah dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nah, kalau antum memiliki pengaruh di tengah-tengah mereka, masya Allah, antum bisa sedikit ngatur-ngatur sedikit supaya lebih diminimalisasi yang aneh-anehnya tadi. Syukur-syukur kemudian antum bisa merubahnya pelan-pelan, tahun-tahun berikutnya antum bisa merubahnya total, antum yang dikhotib. Masyaallah. Luar biasa. Hakikat barakallahu fikum. Nah, ikhwan. Ya, terus terang saya pribadi kadang geleng-geleng kepala gitu. Seakan, saya katakan seakan, wallahualam delapan dak ini. Seakan saya merasakan banyak ikhwah kok kayaknya enggak mau sama masyarakat gitu. Kayak moh sama masyarakatnya itu. Barakallahu Ustaz. Gini. Nah, Allahu musta'an. Nah, kalau caranya kayak gitu ikhwan, yang kapan tidak bisa berkembang. Barakallahu fikum. Bukan berarti saya nyuruh antum untuk gabung dengan acara-acara bid'ah mereka. Dah. dalam perkara-perkara yang syar'i. Jadi kita itu diminta untuk memiliki muamalah yang baik, akhlakul karimah dengan pihak mereka. Kita taklif, lembutkan hati-hati mereka tadi untuk kita ajak perkara-perkara yang baik dalam perkara syar'i, bukan dalam perkara bid'ahnya mereka. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bagaimana dengan HP yang ada ayat Al-Qur'annya, bolehkah dibawa ke dalam WC atau toilet? Yang ini dijelaskan, kalau ayat Al-Qur'annya itu dimasukkan di tampilan wallpaper, itu bahasanya salah, betul, masya Allah, lumayan tambahan kosa kata. Kalau nampil di layar ayat Al-Qur'an adalah ya juz, sama seperti mana antum membawa mushaf Al-Qur'an. Tapi kalau antum masukkan dalam file, dalam file yang di dalam, di dalam apa namanya HP tadi itu, antum apa namanya wallpapernya yang lainnya lagi, tidak ada masalah kalau antum mengkhawatirkan HP-nya hilang. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, masya Allah, jamnya kok enggak segera. Gitu. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membela terpidana kasus peminum khamr yang dicela sama sahabat Umar bin Khattab? Beliau bersabda, innahu yuhibbullah wa rasulah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Orang tersebut mencintai Allah tapi minum khamr, kok bisa? Masya Allah. Yang satu jawabannya Ikhwan, yang menyatakan demikian adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sementara sahabat Umar menggunakan hukum zahir. Secara zahirnya orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa besar itu tidak ada cinta dia kepada Allah. Ketika Rasul yang menyatakan itu rekomendasinya Rasulullah alaihi salatu wasallam, bukan pembelaan, menunjukkan orang tadi di jiwanya terpatri cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi terkalahkan oleh syahwatnya sehingga dia meminum khamr tadi. Contoh yang semisal ialah ketika Rasulullah SAW salat di rumahnya Malik bin Itban. Ketika lagi majelis, bincang-bincang, beliau tanya, aina Malik bin Dukhshum? Mana si Malik bin Dukhshum? Gitu. Ada yang komentar, innahu munafiq ya Rasulullah, la yajlis ila al-munafiqin. Dia munafik ya Rasulullah, dia tidak bermajlis kecuali di kalangan munafik. Rasul menyatakan, bukankah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Di sini Rasul yang mengucapkan, artinya Rasul yang memberikan rekomendasi. Beliau tahu dia bukan munafik. Barakallahu fikum. Sementara para sahabat menghukuminya dengan zahir, innahu munafik la yajlis ila al-munafiqin. Dikarenakan dia majlisnya, pergaulannya dengan kaum munafikin, dihukumi sama kayak munafik. Itu hukum zahir. Selama tidak ada yang mengecualikan dari nas sabda Rasul, maka dihukumi zahir seperti tadi. Barakallahu fikum. Dan juga ibn Abdina azzaikumullah, yang namanya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, keagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertingkat-tingkat. Ketika semakin besar awamahnya, semakin kecil maksiatnya. Semakin kecil awamah keagungan Allah dalam hati kita, maka semakin besar kemungkinan terjadinya maksiat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga dimanakan seperti itu. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Tadi dijelaskan bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, manusia dari tanah. Tetapi telah keluar dari asal penciptaannya, bukan awal. Mohon penjelasan tentang kalimat telah keluar dari asal penciptaannya. Artinya, malaikat itu bukan manusia, bukan makhluk cahaya. Cahaya, malaikat. Ya. Menusuk di tulang saya. Langsung tidak enak. Ya, jangan bayangkan cahaya malaikat. Tidak, mereka sudah dinyatakan dalam Al-Quran memiliki sayap. Barakallahu fikum. Jin diciptakan dari api. Atau jangan bayangkan manusia api jalan. Tidak, mereka sudah berjasad. Barakallahu fikum. Dari mana ya? Ketika Rasul sedang sholat diganggu oleh syaitan membawa bara api yang diserangkan pada wajahnya Rasulullah SAW. Maka beliau cekik dia sampai terasa dinginnya lidah setan tadi. Nah, kalau dia manusia api atau makhluk api yang apa juga bawa api, terus kok bisa dicekik gitu loh? Kok enggak kepanasan Rasulnya? Kok bisa merasakan dinginnya lidah setan tadi? Hah? Itu artinya sudah berubah dari asal penciptaannya. Begitu pula Nabi Allah Adam diciptakan dari tanah, tapi wujudnya sebagaimana kita, daging, tulang, sebagaimana kita, ikhwan para kelompok. Penjelasannya bisa Anda lihat dalam kitab Al-Akamul Mirjan fi Ahkamil Jan, karya Abdul Haq Al-Ishbili rahimahullah. Disebutkan pasal khusus yang menerangkan tentang masalah ini. Apakah sah zakat fitrah menggunakan uang? Jawabannya tidak sah. Harus dengan bahan makanan pokok. Apakah diperbolehkan membayar zakat fitrah 2 minggu sebelumnya? Karena ada sebagian di masyarakat. Jawabannya boleh. Ta'jil ikhraj zakah yajuz. Menyegerakan mengeluarkan zakat itu boleh. Tapi pembagiannya bukan ketika itu. Dibagikan sebelum sholatul id. Atau bahkan langsung juga ada masalah. Tapi yang lebih afdal ialah pada subuh hari id diserahkan kepada fakir miskin. Yang dicontohkan oleh salafus shalih di kalangan para sahabah 1-2 hari sebelumnya. Jadi ketika 2 pekan sebelumnya ditampung di masjid atau di mana, tidak ada masalah. Masya Allah. Tuh, dari tadi belum jam 3 ya. Kalau dikhawatirkan lupa atau hilang, bolehkah kita membawa mushaf kecil ke WC? Kalau dikhawatirkan hilang, mushafnya antum, misalkan antum di kamar mandi umum, segala macamnya, maka mushaf tadi antum masukkan ke dalam baju yang paling dalam. Disembunyikan. Supaya tidak enggak tampil. Gitu ya. Jangan antum genggam. Genggam sambil buang hajat. Na'udzubillah min dzalik. Penghinaan para pelaku. Antum, misalkan antum, apa namanya, ada apa, taruh di yang paling dalam. Misalkan ada jaket, ada ini, ada apa yang paling dalam. Nah, antum sama dengan teman yang lain titipkan sama teman sebentar. Bolehkah mengadakan taklim di hari Jumat sebelum waktu sholat Jumat? Masya Allah, ditanyakan akhirnya. Kenapa? Karena kemarin ada hari Jumat. Kok nanya ke saya, nggak nanya ke ustadznya? Terlanjur dilafalkan ya Pak. Baik, ada sebuah hadis. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tahalluqi yaumil jumu'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tahalluq, membuat halaqah di hari Jumat. Barakallahu fiikum. Sebagian ulama mengambil faedah dari riwayat ini, larangan membuat majelis ilmu di hari Jumat sebelum salat Jumat. Namun barakallahu fiikum, yang perlu Anda pahami baik-baik. Illatun nahi, alasan pelarangannya disebutkan oleh para fuqaha kita ialah dikarenakan dikhawatirkan mengganggu orang-orang yang tabkir, orang-orang yang datang berpagi-pagi menuju masjid untuk Jumatan. Ketika mereka datang untuk sholat tahajud masjid atau sholat intibar, sholat yang menunggu imam datang, mereka membaca Al-Qur'an dan segala macamnya, atau memutuskan saf. Ini illatun nahi yang mereka sebutkan. Barakallahu fikum. Dan juga yang lain mereka menyebutkan larangan yang disebutkan Rasul di sini hukumnya makruh. Dari sini fa'alhamdulillah diambil kesimpulan oleh sebagian masyayikh kita, kalau illatun nahi tadi, alasan pelarangan tadi tidak terjadi, tidak mengganggu orang yang datang duluan Jumatan, tidak memutuskan shaf dan semisalnya, labas, tidak mengapa, apalagi kalau kesempatannya hanya untuk itu. Sehingga lebih tepat diselesaikan taklimnya beberapa saat sebelum waktunya orang datang Jumatan. Barakallahu fikum. Misalkan Jumat jam berapa ikhwan? Jam 12. Ya paling enggak 1 jam sebelumnya dihentikan. Umumnya orang Indonesia malas-malas datangnya dia menjelang salat, menjelang imam naik mimbar. Ya apa ya? Tapi itu kalau di tempatnya para ulama kita, terutama yang di Yaman, itu pada subuh sudah ada yang datang. Tak ada subuh dan datang. Barakallahu fikum. Subuhan pulang mandi-mandi, put langsung di situ. Barakallahu fikum. Baca Quran, salat segala macam. Bukan sarapan? Keluar, sarapan dulu. Baik lagi. Itu di markis-markisnya para masyayikhna, barakallahu fikum demikian. Nah, kalau yang semacam itu sudah banyak yang datang, maka tidak diperbolehkan membuat halaqah-halaqah di masjid. Dikarenakan terkena larangan tadi, mengganggu mereka yang datang duluan atau memutuskan sof-sof yang ada. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengatakan, mengapa kamu melarang maksiat? Padahal Allah saja tidak marah. Tidak marah ya. Allah memberikan ancaman-ancaman dan hukuman-hukuman yang sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Ada yang dengan lafaz ghadiballahu 'alaihi murka kepadanya. Ada yang dengan lafaz la'anahu, dilaknat. Ada yang dengan lafaz wallahu ma'adzabun 'adzim, dikasih azab yang sangat agung, yang sangat besar. Jelas melanggar nas-nas Quran dan sunnah. Barakallahu. Mal jawab liman yaqul taqabbalallahu minna wa minkum. Nafi jawab. Nafi jawab. Alladhi fi riwayah. Barakallahu fikum. أن السلف إذا التقوا أيام العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم بارك الله فيكم كده يا طيب بس عرف تنيانيا jadi gak ada jawabannya kalimat apa jawaban untuk orang yang mengucapkan تقبل الله منا ومنكم gak ada jawabannya yang ada dalam riwayat salafun salih ketika hari Id dan ketika mereka saling bertemu, sebagian mengucapkan kepada sebagian yang lain, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ketemu satu sama lain saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau jawabannya, paham tidak? Taqabbalallahu minna wa minkum. Oke, waalaikum. Ya ada riwayatnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Dari mana riwayatnya? Waalaikumsalam. Ya yang lebih tepat yang mencontoh contohnya salaf tadi. Adanya doa ini ketika ada prakteknya salaf terkait dengan riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW tidak ada. Tidak ada satu hadis pun yang dari Nabi kita Muhammad yang berkaitan dengan bab ini. Yang ada hanyalah amalan salaf sehingga dikatakan jais hanya boleh saja. Yang dalam riwayat itu saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan. Barakallahu fikum. Tadi apakah salah dia mengatakan wa iyyakum atau wa minkum aidan? Enggak salah sih, yang penting maknanya betul. Barakallahu fikum ya. Atau taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Mengaminkan doanya orang tadi. La haula wala quwata illa billah wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, tidak semua pertanyaan terjawab ya kawan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi seorang Muslim yang betul-betul memiliki azamatullah dalam jiwa kita, Muslim yang terbaik, insyaAllah. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhlu hafizakumullah.